الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مسلمين dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita mengambil bab yang baru, yaitu bab istihbab at-tabkir bis-subhi fi awwali waqtiha wa huwa at-taghlis wa bayanu qadri al-qira'ati fiha. Bab yang ke-93, yaitu bab istihbab at-tabkir, dianjurkan untuk menyegerakan salat subuh di awal waktunya. Wa huwa taghlis, taghlis yaitu waktu yang gelap. Wa bayanu qadri qira'ati fiha, dan penjelasan ukuran bacaan di dalam solat itu. Hadis 1455, haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa Amr an-Naqid wa Zuhair bin Harb kulluhum an Sufyan ibn Uyainah qala Amr haddatsana Sufyan bin Uyainah an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah anna nisa'al mu'minat كنا يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعنا متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد. Dengan sanadnya kepada Aisyah, dia mengatakan bahwasanya nisaul mu'minat, wanita-wanita mukminat, kunna, mereka yusallina subha ma'an nabi, mereka mengerjakan solat bersama nabi. Summa yarji'na, kemudian mereka kembali, mutalaffi'atin bimurutihinna, mereka kembali dengan membelitkan pakaian mereka ke tubuh mereka itu, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang mereka. Imam Nawawi dia mengatakan inna nisa'al mu'minat, anna nisa'al mu'minat, sesungguhnya wanita-wanita mukminat, suratu idafati syai'i ila nafsihi, betulnya ini adalah menyandarkan sesuatu pada orang itu juga, yakni nisa, wanita mukminat. اختلف في تأويله وتقديره وقيل تقديره نساء الأنفس المؤمنات قيل نساء الجماعات المؤمنات وقيل إن نساء هنا بمعنى الفاضلات أي فاضلات المؤمنات كما يقال رجال القوم أي فضلاؤهم ومقدموهم. Makna dari wanita-wanita di sini, ada yang mengatakan wanita-wanita diri mereka yang beriman. Ada yang mengatakan sekelompok wanita-wanita yang beriman. Ada yang mengatakan kata-kata wanita ini adalah wanita-wanita yang utama. Fadilatul mu'minat, sebagaimana rijal, laki-laki. Ini maksudnya di sini wanita-wanita yang beriman, yakni wanita-wanita yang utama, wanita-wanita yang atau sekelompok dari wanita-wanita. mereka mengerjakan sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat subuh, mutalaffi'atin, ay mutajallilat wa mutalaffifat. Mutalaffifat, laffah. Laffah itu adalah kain membelit badannya. Jadi kain yang dia pakai, yang lebar, membelit badannya. Bimurutihinna, ay biaksiyatihim, yakni dengan pakaian mereka. Wa fi hadhihi al-ahadith, hadis-hadis ini yang akan kita baca juga hadis berikutnya, istihbabu tabkiri bisubhi, anjuran untuk menyegerakan salat subuh. Wa huwa madhhabu Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa jumhur. Itu adalah pendapat dari mazhab Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Wa qala Abu Hanifah, Abu Hanifah mengatakan al-isfirar afdal. Yaitu isfirar awal isfar, al-isfar afdal. Yaitu terang. Jadi kalau orang Ahnaf betul-betul sudah terang langit itu. Itu menurut mereka. Itu lebih afdal. Pada hadis di atas, wa fiha jawazu hudurin nisa'il jama'ah fil masjid. Bolehnya wanita menghadiri jama'ah di dalam, di masjid. Jadi wanita-wanita boleh menghadiri sholat berjama'ah di masjid. Wa huwa idza lam yukhsha fitnatan alaihim, idza lam yukhsha fitnatun alaihim aw bihin, yaitu dikaitkan dengan apabila tidak dikhawatirkan munculnya fitnah terhadap mereka atau terfitnah dengan mereka. Maka dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wanita manapun juga yang menyentuh parfum, jangan menghadiri sholat isya. Kalau wanita memakai parfum berarti terfitnah dengan wanita nanti laki-laki yang lain. Karena memakai wangi-wangian itu adalah kekhususan, yakni kondisi antara suami istri. Yaitu si istri dalam dia memakai parfum yang baik di hadapan suaminya. Dan kalau seandainya dia pergi sholat isya dan sholat isya larut malam, gelap, lalu tercium aroma, ini akan menjadikan fitnah terhadap laki-laki, terfitnah oleh wanita. Tapi kalau seandainya itu terjaga, maka boleh bagi wanita untuk mengerjakan sholat ke masjid. Wanita-wanita pada zaman Nabi pun ada yang sholat ke masjid. Dan Nabi SAW telah mengingatkan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan dilarang budak-budak perempuan Allah terhadap masjid-masjid Allah. Wabuyutuhunna khairul lahunna, rumah mereka lebih baik bagi mereka, lebih baik dari mereka, yakni lebih terjaga. Karena sholat berjamaah tidak dituntut kepada perempuan. Jika mereka datang, tidak ada masalah. Tidak boleh dilarang. Begitu juga para suami, jangan melarang istrinya kalau dia pengen pergi ke masjid. Kita lanjutkan hadis berikutnya 1456. Wa haddatsani Harmalah bin Yahya qala akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarani Yunus anna Ibnu Shihab akhbarahu qala akhbarani Urwah bin Zubair anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat laqad kana nisaa'un minal mu'minat yashhadna al-fajra ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutalaffi'atin bimurutihinna thumma yanqalibna ila buyutihinna wa ma yu'rafna min taghlizi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bis-shalah. Dengan sanadnya kepada Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, sungguh para wanita dari orang-orang yang beriman menghadiri solat fajar. Solat fajar tadi disebutkan solat subuh. Terkadang dikatakan sebagai solat subuh, terkadang dikatakan sebagai solat fajar. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mutalaffi'atin bimurutihinna, dengan membelitkan pakaian-pakaian mereka, yakni kain mereka yang lebar itu menutup badan mereka semuanya. Summa yanqalibna ila buyutihinna. Kemudian setelah salat mereka kembali ke rumah-rumah mereka. Wa ma yu'rafna min taghlisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kembali ke rumah-rumah mereka dan mereka tidak dikenal. Tidak diketahui. Apa sebabnya? Disebabkan. Min di sini adalah sababiyah. Disebabkan Nabi mengerjakan sholat pada waktu gelap. Taghlis yaitu gelap. Jadi masih gelap, Nabi selesai. Dan ini menunjukkan akan waktu yang ma yu'rafna minal ghalas. Pada hadis berikutnya 1457. Wa haddatsana Nasr ibn Ali al-Jahdami wa Ishaq ibn Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'nun an Malik an Yahya ibn Sa'id an Urwah an Amrata عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروتهن وما يعرفن من الغلس قال الأنصاري في رواية متلففات. Dengan sanadnya kepada Aisyah juga dia mengatakan, in kana Rasulullah li salli subha, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salat subuh, maka para wanita pulang dari masjid atau selesai dari salat, pulang dari salat, mutalaffi'atin bimurutihinna, yang mereka membelitkan kain yang mereka pakai di tubuh mereka. Wa ma yu'rafna minal ghalas, mereka tidak dikenal disebabkan oleh gelap. Al ghalas huwa baqaya al-lail. Ghalas itu adalah sisa malam. Maksud sisa malam itu sisa gelapnya. Terbit fajar itu di ufuk timur mulai bercahaya, mulai terang, kemudian terang dan kemudian terang. Taib. 1458. Haddathana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah. Qala haddathana Gundar an Syu'bah. Ha. Qala wa haddathana Muhammad ibn Muthanna wa ibnu Bashar. Qala haddathana Muhammad ibn Ja'far. قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن حسن بن علي قال لما قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر بن عبد الله وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقيات والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجله كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآوهم قد أبطأوا أخر والصبح كانوا أوقى Qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bighalas. Dengan sanadnya kepada Muhammad bin Amr bin Hasan bin Ali, dia mengatakan ketika Hajjat, yakni gubernur Irak pada zaman Yazid bin Muawiyah, ketika Hajjat datang ke kota Madinah, fasa'alna Jabir bin Abdullah, kami tanyakan kepada Jabir bin Abdullah, faqal, lalu dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat zuhur bil hajirah pada siang terang. Yani syiddatul har. Al-hajirah itu adalah pada waktu yang sangat terang, yakni tengah hari. Aqibal zawal, setelah tergelincir matahari ke barat. Kemudian wal asra, Nabi mengerjakan salat asar, wasyamsu naqiyah. Matahari masih bersih. Cahayanya masih terang. Wal maghrib, dan mengerjakan maghrib, idza wajabat, apabila dia telah tenggelam. Tenggelamnya matahari betul-betul lingkarannya itu terbenam. Tidak separuh di bawah, tapi seluruhnya. Baik. Wal isya'a, Nabi mengajarkan isya. Ahyana yuakhiruha wa ahyana yu'ajjil. Terkadang beliau akhirkan solat isya. Terkadang beliau segerakan. Idza kana idza ra'ahum qad ijtama'u 'ajja. Nabi ketika melihat sahabat sudah banyak yang berkumpul, Nabi menyegerakan pengerjaan solat isyanya. Wa idza ra'awhum qad abta'u akhar. Apabila Nabi melihat orang sahabat malam itu agak terlambat, Nabi akhirkan sehingga berkumpul semua orang. Wa ahyanan yuakhiruha. Wa idza ra'awhum, idza apabila beliau melihat mereka, qad abta'u akhar, apabila terlambat, Nabi mengakhirkan. Was-subha, dan solat subuh dikerjakan oleh Nabi. Kanu aw qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bighalas. Nabi mengerjakannya pada waktu sisa gelap malam masih ada. Baik. Ma yu'arafna min al-ghalas, sebagaimana kita sebutkan tadi, adalah sisa-sisa malam. Qala Dawudi, ma'nahu yu'arafna anisa'un amhun rijal. Mereka tidak diketahui. Diketahui bagaimana? Apakah mereka ini rombongan laki-laki atau rombongan perempuan? Rombongan perempuan atau rombongan laki-laki? Qila ma'nahu la yu'raf a'yanuhunna, maksudnya individu mereka tidak dikenal. Dari jauh bisa kelihatan, tapi tidak dikenal. Siapa nih? Karena masih gelap. Wa hadha dha'if, ini adalah lemah. Li'anna al-mutalaffi'ata fin nahari aydan la yu'raf 'ainuha. Orang yang memakai baju yang besar kemudian dibelitkan di bajunya pada siang hari juga tidak dikenal siapa dia. Fala yabqa fil kalami faida, maka tidak ada makna dari kalam itu sendiri. Jadi maksud di sini yang lebih dekat itu adalah tidak dikenal ini laki-laki itu perempuan nih. Baik. Kemudian dalam hadis tadi, Nabi mengerjakan sholat asar tadi, matahari masih bersih. Maghrib pada saat matahari tenggelam. Isya terkadang beliau cepatkan, kadang-kadang beliau lambatkan. Jika seandainya sahabat sudah berkumpul, beliau segerakan. Kalau seandainya belum berkumpul, beliau akhirkan. Taib, 1460. Haddathan Yahya ibn Habib al-Harithi, qala haddathan Khalid ibn Harith, qala haddathan Syu'bah, qala akhbarini Sayyar ibn Salam, qala sami'tu Abi yas'alu Aba Barzah an salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala qultu anta sami'tah, qala ka'annama asma'uka as-sa'ah, qala sami'tu Abi يسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان لا يبالي بعض تأخيرها قال يعني العشاء إلى نصف الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها قال شعبة ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة الشمس حية قال والمغرب قال لا أدري أي حين ذكر قال ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الصبح وينصرف الرجل ينتظر إلى وجه جليسه الذي يعرفه فيعرفه قال وكان يقرأ فيها بستين إلى مئة Bahwa Sayyar bin Salam Taib Salam ya, Salama Sayyar mendengar bapaknya bertanya kepada Aba Barzah tentang solat Rasulullah. Lalu dia berkata, "Qultu anta sami'tahu? Apakah engkau mendengarnya?" Qala fa qala ka'annama asma'uka al-sa'ah. Seakan-akan aku akan memperdengarkan kepadamu seperti waktu dia mendengar. Qala sami'tu abi yas'aluhu 'an salati Rasulullah. Aku mendengar ayahku bertanya kepadanya tentang salat Rasulullah. Fa qala, dia mengatakan, "La yubali ba'dha ta'khiriha." Beliau tidak menghiraukan sebagian dari pengakhirannya, yakni sholat isya. Sampai beliau melaksanakan di akhir waktu, yaitu pertengahan malam. Nabi tidak menyukai tidur sebelum sholat isya dan obrolan setelah sholat isya. Nabi tidak menyukai tidur sebelum sholat isya. Tidak menyukai obrolan setelah solat isya. Qala Syu'bah mengatakan, kemudian aku menjumpai beliau setelah itu, aku tanya, lalu beliau mengatakan, Nabi solat zuhur ketika matahari telah tergelincir, asar ketika seorang pergi ke lokasi yang terjauh dari kota Madinah, sementara matahari masih tinggi, ya, masih bersih. Qala wa maghrib la adri ayyi hinin dhakar. Aku tidak tahu waktu mana yang disebutkan. Qala summa laqituhu ba'd. Kemudian aku jumpa lagi dengan beliau. Fasa'altuhu. Lalu aku tanya. Wa kana yasalli subha yansarifu rajulu fayanzuru ila wajhi jalisi alladhi ya'rifuhu fayarifuhu. Lalu Nabi mengerjakan solat subuh. Seorang berpaling ketika dari solat. Ya. Lalu dia melihat kepada wajah saudaranya yang dia kenal, faya'rifuhu. Dia tahu, nampak dia. Ya, ketika dia bersalam ke kanan, nampak dia, si fulan nih. Lalu dia, si fulan. Ya. Taib. Wa kana yaqra fiha bi 60 ila al-mi'ah. Beliau membaca di dalam sholat subuh itu antara 60 sampai 100 ayat. Lama ya. Ya, beberapa apa? Berapa lembar itu? Baik. Hadis berikutnya 1461. حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن يسار بن سلامة قال سمعت أبا برزة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي بعد تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل وكان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها قال شعبة ثم لقيته مرة أخرى فقال أو ثلث الليل. Dengan sanadnya kepada Abi Barzah, dia mengatakan Rasulullah SAW tidak menghiraukan sebagian dari pengakhiran sholat isya kepada separuh malam. Ya, sebelum jam 12. Wa kana la yuhibbun naum. Beliau tidak suka tidur sebelumnya. Wala haditha ba'da. Tidak juga berbincang-bincang setelah sholat isya. Kalau Syu'bah mengatakan, "Tsumma laqitu maratan ukhra," lalu aku ketemu dengan beliau. Beliau mengatakan, sepertiga malam. Dan terakhir hadis wa hadatsana Abu Quraib wa hadatsana Suwaid bin Ibnu Amr al-Kalbi an Hammad ibn Salamah an Yasar ibn Salamah Abil Minhal qal sami'tu Abu Barzah al-Aslami yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'akhiru al-isha'a ila thuluth al-layl ويكره النوم قبل والحديث بعدها وكان يقرأ في صلاة الفجر من المئة إلى الستين وكان ينصرف حين ينصرف بعضها وجه بعض. Abu Barzah al-Aslami dia mengatakan Nabi SAW mengakhirkan solat isya sampai sepertiga malam pertama. Sepertiga malam. Beliau membenci tidur sebelum isya dan bincang-bincang setelah solat isya. Beliau membaca dalam solat fajar 100 sampai 60 ayat. Wa kana yansarifu hina ya'rifu ba'dana wajh ba'din. Dan mereka beliau berpaling atau meninggalkan tempat ini, tempat solat. Beliau berpaling dari sholatnya ketika sebagian kita mengenal wajah yang di sampingnya. Dan ini menunjukkan bahwa terkadang juga kelihatan sudah agak terang. Nabi SAW membenci tidur sebelum isya dan bincang-bincang setelah isya. Ulama mengatakan wasababu karahatin naumi qablaha, sebab dilarangnya tidur sebelumnya, annahu yu'ridha li fawati waqtiha, karena nanti akan menjadi sebuah kendala yaitu terlewatkan dari waktu yang telah ditetapkan. Karena dia tidur, boleh jadi tertidur terlelap baru dia bangun setelah tengah malam. Bistighraqin naum, disebabkan oleh tidur yang nyenyak. Au li fawati waqtihal mukhtar, atau terlewatkan dari waktu yang dipilih. Wal afdal, dan yang lebih waktu yang lebih baik. Walialla yatasahalu an-nasu fi dhalika fayanamu an salati jama'ah. Dan ini juga karena boleh jadi sebagian manusia menganggap enteng sholat isya ini, akhirnya dia tidur sebelum isya, taunya terlewatkan. Wayanamu an salati jama'atan, mereka menyebabkan tertidur dari mengerjakannya secara berjamaah. Wa sababu karahatul hadits ba'daha, sebab kenapa makruh untuk bincang-bincang setelah solat isya? Annahu yuaddi ila sahar, karena dia akan berefek kepada bergadang, nonton, berbicara dan seterusnya. Wa yukhafu minhu ghalabatud naum, dikhawatirkan terhadapnya tidur mengalahkan dia sehingga tertidur lama. Baik, an qiyamil laili aw dzikr fihi, dari salat malam atau berzikir di situ, aw an salatu subhi, atau dari salat subuh, fi waqti hal jaiz, pada waktunya yang dibolehkan untuk mengerjakan salat, atau pada waktu yang mukhtar, aw al afdal, atau yang lebih afdal. Wa li anna as-sahra fil lail sababun lil kasli fin nar, karena bergadang pada malam hari adalah penyebab munculnya malas pada siang hari. Wa makana fil umuri allati la maslahata fiha. Baik. Amma yatawajjahu min huquqiddin wa ta'at wa maslahatid dunya. Ya. Bergadang malam hari menyebabkan siangnya bermalas dari pekerjaan-pekerjaan yang hak agama, ketaatan, kemudian kemaslahatan dunia. Walau ulama-ulama mengatakan, wa makruh minal hadithi ba'dal isya, dimakruhkan berbicara setelah solat isya. Wa makana fil umur lati la maslahata fiha, itu adalah perkara-perkara yang tidak ada kemaslahatannya, obrolan kosong misalnya. Ya, ujung pangkanya dan tidak ketemu. Amma ma fihi maslahatun wa khairun fala karahata fihi, adapun pembicaraan yang ada kemaslahatan, ada kebaikan, maka tidaklah makruh. Wa dhalika, hal itu seperti kamudarasatil al-ilm, seperti mempelajari ilmu. Wa hikayat salihin, atau kisah-kisah orang saleh. Wa muhaddatsatu dhaif, atau melayani tamu yang datang. Perlu ada berbicara. Enggak mungkin tamu datang kita diam aja. Tamu datang kita tidur, enggak mungkin, ya. Kemudian wal 'arus li ta'nis. Pengantin baru perlu ditemani oleh suaminya. Jangan-jangan misalkan sudah sholat, oh ini hadis saya pelajari, enggak boleh ngobrol setelah sholat isya, langsung tidur lagi. Perlu apa namanya, istiqnas. Ya, ini pendekatan-pendekatan. Ya. Wa muhadatsatu rajul ahlahu wa auladahu lil muratafah. Seorang kepala keluarga berbicara dengan keluarganya, dengan anaknya, pembicaraan lemah lembut, ya, wal hajah, dan ada keperluan menasihatinya, mengarahkannya. Wa muhaddatsatul musafirin bi hifdzi mata'ihin, atau pembicaraan orang-orang yang safar dalam menjaga hartanya, perlu, ya, au anfusihim, atau diri mereka. Wal hadithu fil islahi bainan nas, pembicaraan untuk mendamaikan manusia, itu ada kemaslahatan. Was syafa'atu ilaihim fi khair, atau memberikan syafaat kepada mereka di dalam kebaikan. Wal amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, itu adalah juga kemaslahatan. Wal irsyadu ila maslahah, bimbingan kepada kemaslahatan. Wa nahwi dzalik, dan semisalnya. Fakullu hadza la karahata fihi, semua ini tidak ada makruhnya. Ya, orang menuntut ilmu harus harus dia tidak tidur. Ya. Wa qad ja'at al hadits sahih bi ba'dih, ada hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang itu pada sebagiannya. Wal baqi fi ma'na, yang lainnya sesuai dengan maknanya. Wa qad taqaddama katsirun minha fi hadhil abwab, telah berlalu kebanyakan, ya, di dalam pemahaman pembahasan-pembahasan ini. Thumma karahatul hadith ba'da al-isya wal murad biha salatul isya la ba'da salat ba'da wuqul ba'da dukhulil waktu. Maksud dari makruh berbicara setelah isya, maksudnya setelah mengerjakan salat isya, bukan setelah masuknya waktu isya. Wattafaqa ulama ala karahatil hadits ba'da illa ma kana fi khairin. Dan ulama telah sepakat makruh hukumnya berbincang-bincang setelah salat isya kecuali dalam kebaikan. Ada kemaslahan tadi. Wa amma an-nawmu qablaha fakarihu Umar. Adapun tidur sebelum isya dimakruhkan, dibenci oleh Umar wa ibnuhu wa ibnu Abbas. Anaknya Abdullah bin Umar dan Ibn Abbas dan yang lainnya dari salaf. Wa Malik wa ashabuna ya. Imam Malik dan ashabuna dan orang-orang berpegang teguh dengan mazhab kami. Baik. Kita lihat bahwa sholat subuh ini dilaksanakan lebih awal. Bacaannya panjang. Karena dia adalah inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu aja dinamakan dengan Qur'an. Qur'an adalah bacaan. Ini menunjukkan bacaannya panjang. Baik. Bagaimana dengan maksud kalau seandainya kita lihat di tempat kita ini? Agak lambat. Karena kita untuk memastikan masuknya waktu sehingga betul-betul kita masuk dalam sholat waktu yang telah masuk. Hal ini disebabkan karena adanya informasi bahwa waktu di Indonesia lebih cepat dari semestinya. Kalau seandainya kita percepat, maka dikhawatirkan kita mengerjakan sholat sebelum waktunya. Karena pada dasarnya untuk melihat fajar itu harus langsung. Apa terbit atau tidak, kita susah melihatnya. Maka kalau kita lihat, dalam fajar itu ada fajar shadiq, ada fajar kadzib, sebagaimana kita ketahui sebelumnya. Ya. Nah, karena kita tidak bisa melihat, maka perlu ada kehati-hatian. Di antara tanda terbitnya fajar, sudah terbitnya fajar, bagi kita yang berada di pergunungan, yaitu kita melihat tepinya gunung. Bahwa hitamnya gunung sudah terpisah dia dengan langit. Apa sebabnya? Cahaya muncul di belakang. Makanya dari teknis lightingnya kamera, perlu ada lampu di belakang ini. Supaya bayang-bayang badan tidak nyambung dia dengan dinding di belakang. Ada cahaya sehingga terpisahlah antara bayang sini dengan bayang belakang. Nah, fajar itu karena terbit cahaya di ufuk timur. Maka mulailah kelihatan terpisahnya gunung dengan langit yang masih gelap. Tapi sebelum terbit fajar, itu tidak kelihatan, sangat gelap semua. Ya. Nah, jadi maksud di sini adalah terbitnya fajar dan setelah terfajar disegerakan. Disegerakannya tentu dalam masalah pertama, ada waktu untuk mengerjakan sholat sunat. Di tempat yang lain kita lihat, belum lagi kita mengerjakan sunat, sudah qomat. Ya, ini terlalu cepat. Karena sholat sunat ini, sholat sunat fajar atau sholat sunat subuh, pahalanya besar. Ya, wallahu ta'ala alam. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.